Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ayuhal muslimun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Maka kami wasiatkan untuk diri kami dan kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh telah sukses lagi selamat orang-orang yang bertakwa. Adalah kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, barakallahu fikum. Hakikatnya merupakan suatu amanah, di mana amanah tersebut akan Allah cabut dengan sebab kekufuran dan juga keingkaran orang yang menerimanya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya tidaklah Allah tidaklah merubah sesuatu yang telah ada pada suatu kaum, nasib sesuatu kaum, sehingga kaum itulah yang merubah nasib mereka sendiri. Makna di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita merasakan yang namanya kehidupan dunia itu adalah berputar bagaikan roda, yang dikatakan roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah. Kadang aman, kadang rasa takut menimpa, dan seterusnya. Yang semua ini, barakallahu fikum, adalah perubahan-perubahan yang ada pada diri manusia. Allah tidaklah akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ataupun musibah yang ada pada hamba tersebut, hatta yughayyiru, sehingga kaum tersebut berusaha merubah, ma bi anfusihim, apa yang ada pada mereka. Atau kaum tersebutlah yang menjadi sebab dirubahnya, diangkatnya nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dicabutnya kenikmatan kebaikan dari diri-diri kita dan digantikan dengan nikmat berupa keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kehidupan dunia yang dipenuhi dengan warna-warni roda kehidupan, yang putarannya kalau tidak di atas berarti nanti akan di bawah. Ini semua dalam rangka untuk menguji. Menguji kita semua yang Allah sebutkan. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu." Apabila tertimpa kepada kalian kekalahan, kesedihan, kegundah gulanaan, semua bentuk kejelekan. Faqad massal qauma qarhun mithluhu. Maka sungguh orang-orang kafir pun mereka telah mendapatkan kekalahan, kesedihan ataupun juga yaitu makna-makna kejelekan seperti yang kalian rasakan. Maka Allah katakan, watilkal ayyamu, itulah hari-hari dunia, nudawiluha bainan nas, yaitu kami bergulirkan di antara manusia. Sekarang kita senang, belum tentu besok kita senang. Demikian, dahulu kita susah, walhamdulillah dengan hidayah dari Allah, dikenalkan agama Allah, kita merasa bahagia dan senang. Nah, inilah hari-hari dunia. Kenapa Allah pergulirkan demikian? Liya'lamallahu alladhina amanu minkum. Supaya Allah mengetahui orang-orang yang mereka beriman di antara kalian, jujur dengan keimanannya. Iman bukan mencari dunia. Karena ada di jana orang-orang yang mencari dunia, ada yang beriman apabila mendapatkan keuntungan dunia. Gini apa mboten? Nah, demikian. Kalau senang maju, kalau susah lari. Ini demikian. Ada yang demikian, na'udzubillah. Maka Allah pergulirkan ini, liya'lamallahu alladhina amanu minkum. Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a. Dan dalam rangka Allah mengambil dari kalian syuhada, para saksi yang nanti akan mempersaksikan manusia di akhirat. Fulan dahulu jujur dengan keimanannya. Alan dia munafik. Ketika senang maju, ketika susah lari. Fulan dia itu kafir, kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah tutup ayatnya, wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidaklah mencintai orang-orang yang zalim. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala makna kezaliman secara asal adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka itulah makna asal daripada kalimat zalim. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka bagaimanakah kita terentas dari sifat kezaliman ini? Tentunya setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengenal tuntunan agama yang benar. Tuntunan agama yang benar agar terlepas dari diri kita sifat kezaliman. Kita setelah hidayah dari Allah mengetahui tuntunan agama yang benar, kemudian berusaha untuk kita mengamalkannya agar tidak terlepas, yaitu tidak terjatuh, terpeleset, dihukumi orang-orang yang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dalam pelajaran kita di sore hari ini. 6. Kita meneruskan pelajaran terkait dengan ibadah wudu, di mana kita telah melewati tentang syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Ada berapa kemarin ya? Ada berapa? Ada 4. Terlalu sedikit. Ada berapa? Ada 7. Kita ambil yang banyak, coba diurut. 1. Nawak. Niat. Yang satu harus berniat dan itu tempatnya di hati. Nah, yang kedua, setelahnya Pak Rusman, syarat sahnya apa? Dia itu adalah seorang muslim, berakal sehat, mumayyiz. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, setelahnya Dakwah Hamid, air yang dipakai adalah suci lagi mensucikan. Nah, bukan air yang najis. Jadi tidak boleh berwudu dengan air yang najis, namun air suci yang mensucikan. Nah, kemudian yang keempat apa setelahnya? Derek wingi? Belum. Pak Bas? Nah, barakallahu fikum, menghilangkan segala penghalang yang bisa menghalangi air masuk ke dalam atau mengenai anggota badan yang wajib dicuci. Seperti kitek yang dari jenis cat. Nah, seperti mungkin cat tembok ataupun cat yang kayu, yang itu minyak, yang itu mengenai anggota badan wudu, maka harus dibersihkan dahulu. Nah, ini banyak yang kadang lalai, barakallahu fikum. Yang kelima apa indak ya? Antum? Yaitu mualat, berkesinambungan. Maknanya tidak ada jeda yang panjang antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang keenam adalah Pak Heri. Apa yang keenam? Lupa. Khairan insyaallah. Belakangnya, dalmanan. Yaitu tertib berurutan. Masih tersisa yang ketujuh. Tadi nambahin tujuh siapa? Hah? Hah? Barakallahu fikum. Yaitu mencuci seluruh anggota badan yang wajib. Nah, ini diingat. Tujuh syarat untuk wudu kita sah. Nah, jangan wudu itu asal-asalan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Kita baca hadisnya dahulu, salah satunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanshir wa man istaj fa man istajmara falyutir wa idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Barakallahu fikum. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kita lihat artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Pak. Sinten Abu Hurairah niku? Naam, namanya apa? Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Ini Abu Hurairah, di sini sahabat Nabi. Naam. Abu Hurairah sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu anhu, apa maksud radhiyallahu anhu? Yaitu doa. Doa, kita mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu yang artinya semoga Allah meridhoi orang-orang tersebut, para sahabat Nabi. Nah, ini doa. Kalau selain sahabat, maka seringnya diucapkan rahimahullah. Artinya doa, artinya semoga Allah merahmatinya. Ini tidak khusus bagi mereka para ulama saja. Namun seluruh muslimin boleh kita doakan dengan rahimahullah. Maka ucapan rahimahullah lebih afdol daripada almarhum. Nah, kenapa? Karena rahimahullah ini merupakan murni doa. Murni doa. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Kalau almarhum, ini kadangkala terkandung padanya ini sebagai julukan almarhum, dia dirahmati oleh Allah, padahal belum tentu kita mengetahui. Nah, barangkali dia disiksa kuburan, berarti kita menghukumi sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, namun kadangkala yang dimaui bukanlah khobar, namun insya yang maknanya, oh yang saya inginkan semoga mendapatkan rahmat. Nah, karena ini muhtamal mengandung dua kemungkinan, bisa dimaknakan khobar, yang artinya, oh dia sedang dirahmati, padahal kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi dia mendapatkan siksa kubur, ya. Bisa dia mendapatkan siksa kubur, ataupun juga kemungkinan itu merupakan harapan. Karena ada dua cabang maknanya, maka yang afdol mengucapkan rahimahullah. Kenapa demikian? Karena maknanya adalah doa. Nah, sehingga kalau ditanya sebagai misal, katos pundi kabare Bapak Kenjenengan wingi gerah, alhamdulillah rahimahullah sampun seda. Sebagai misal, ya. Tidak mengatakan sampun almarhum. Walaupun itu boleh. Sebagian kalau memang dalam hatinya inginnya doa. Namun seyogianya dengan menggunakan rahimahullah atau Allahu yarhamuh. Allahu yarhamuh. Dua lafaz ini artinya doa, ya. Jadi tidak qalal Imam Syafi'i rahimahullah itu saja tidak. Namun semua muslim yang meninggal di atas keislaman boleh kita mengucapkan rahimahullah. Khusus atau bukan khusus ditekankan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita mengucapkannya kalau disebutkan satu orang radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ini adalah doa. Artinya semoga Allah meridhoi. Jadi demikian. Misalnya tadi, siapa yang meninggal? Oh yang meninggal fulan rahimahullah. Oh yang meninggal alan, Allahu yarhamu. Misalnya demikian, ya. Sebagaimana doa ketika menyolati jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, ini semacam Allahummarhamhu rahimahullah, semoga Allah merahmati dirinya. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan adab. Nah, maka selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu. Berarti apabila mau berwudu atau apabila berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya dia menjadikan pada hidungnya ada air, memasukkan air pada hidungnya. Summa liyastansir, kemudian dia keluarkan. Wa man istajmara, dan barang siapa yang ingin bersuci dari kencing ataupun BAB, nah, dengan cara menggunakan batu, tidak menggunakan air, maka fal yutir, maka hendaknya dengan bilangan ganjil. Batunya ataupun yang akan dipakai untuk membersihkan najis tersebut dengan bilangan ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian istaiqadha, baru bangun tidur. Nah, bangun dari tidurnya, maka falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia cuci dahulu kedua tangannya. Qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum dicelupkan kepada bejana yang ada airnya. Nah, apakah mau berwudu atau yang lainnya, tidak langsung nembe wungu saking sare. Ini jangan seperti ini, namun dicuci dulu. Berapa kali? Salasan, tiga kali. Dicuci dulu. Demikian, tiga kali. Baru setelah itu boleh masuk kepada bejana tadi. Nah, ini masih berbicara tentang adab dan kewajiban orang yang berwudu. Nah, belum masuk kepada sunah-sunah wudu. Disinggung sebagiannya saja. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahullah, yang kita ulangi lagi. Apabila salah seorang di antara kalian mau berwudu atau berwudu, maka hendaknya dia menjadikan, yakni memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian istinsar mengeluarkannya. Dan barang siapa yang ingin bersuci dengan menggunakan batu atau semisalnya, maka hendaknya dengan cara ganjil. Nah, dengan bilangan kan? Ganjil. Dan barang siapa yang baru bangun dari tidurnya, maka janganlah dia, atau maka hendaklah cuci kedua tangannya itu sebelum dia memasukkan ke dalam bejana tempat air. Tiga kali. Nah, difahami makna hadis ini? Sudah jelas hadis ini. Maka hadis ini, barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 162. Dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor hadis 278. Dan lafaz yang dinukilkan di sini adalah lafaz yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkan di sini adalah tiga pembahasan. Dalam hadis ini atau di sini, kalau kita ambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita petik tiga pembahasan. Nah, tiga linea yang masing-masing memiliki hukum yang khusus. Yang pertama adalah idza tawaddo ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastansir. Ini yang pertama. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan. Nah, masukkan air ke dalam hidung. Ini pembahasan pertama. Enam, yaitu adkhalal ma'a fi anfihi, memasukkan air ke dalam hidungnya, tsumma akhrajahu minhu, kemudian dikeluarkannya. Ini memasukkan air ke dalam hidung disebut dalam bahasa Arabnya istinsyak. Istinsyak. Apa hukumnya? Para ulama menerangkan istinsyak ini hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena hidung masih bagian dari apa? Wajah. Satu sisi. Sisi kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menganjurkannya dengan sighah perintah. Dalam bentuk perintah, fal yaj'al, maka jadikanlah, masukkanlah air ke dalam hidung. Dan perintah dalam syariat pada asalnya adalah hukumnya wajib. Kecuali ada yang memalingkan. Nah, ada yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Dan di sini tidak nampak adanya yang memalingkan. Nah, kecuali kalau dia dalam keadaan puasa, tidak boleh mubalaghah. Nah, ini memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya adalah wajib. Naam, hukumnya wajib. Kemudian, summa liyastansir, kemudian keluarkan. Setelah masuk, dikeluarkan. Keluarkan. Hukumnya juga wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan dalam bentuk perintah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memasukkan air ke dalam hidung hukumnya adalah wajib. Namun mubalaghah, lebih serius memasukkannya, Nah itu seperti itu. Ini hukumnya adalah sunnah. hukumnya sunnah. Memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya apa? Wajib. Namun mubalaghah, misalnya, nah itu mubalaghahnya, hukumnya apa? Sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lainnya, fal yastanshik illa an yakuna sha'ima. Maka beristinsyaklah, fabalik fil istinsyak illa an yakuna sha'ima. Dan mubalaghahlah sungguh-sungguh dalam beristinsyak kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Artinya di sini berarti menunjukkan mubalaghahnya bukanlah wajib. Kenapa? Karena ada yang memalingkan kalau puasa tidak boleh demikian. Nah, apakah itu khusus bagi orang yang berpuasa? Artinya kalau orang yang berpuasa tidak boleh mubalaghah sama sekali. Kenapa demikian? Mubalaghah paham nggih? Lebih kuat dalam nyedot air lewat hidung, masukkan ke hidung. Nah, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena dikhawatirkan akan masuk kepada tenggorokan yang kemudian kepada lambung. Karena hidung termasuk jalur saluran makanan. Ya. Karena ada T apa? T H. Gimana? T H T. Ya, gitu kan? Telinga, hidung, tenggorokan. Artinya ini ada nyambung di sana, nanti ada T-nya gini, ya. Ini ke hidung, ke telinga, ke tenggorokan. Nah, jadi bisa masuk. Nah, sehingga di sini, maka dari sini, nah barakallahu fikum, di sini tidak boleh istinsyak ketika berpuasa secara bersungguh-sungguh. Bukan maknanya tidak istinsyak, istinsyak mungkin nah, sekedarnya. Ya. Kenapa? Karena istinsyak hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nah, kan cukup begini apa enggak? Enggak cukup. Itu namanya mengusap. Ya, namun lah, dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah akan datang bagaimana sifat cara wudunya. Sekarang kita masih memahami hukumnya. Ini yang pertama. Fakroh yang kedua. Nah, fakroh yang kedua. Di sini ambil tiga hukum. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Wa idza staiqadha ahadukum atau faman istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, maka barakallahu fikum, hendaknya dia melakukannya dengan cara witir. Apa itu istijmar? Al-istijmar huwa taharatu minan najasi bi ghairil ma. Al-istijmar yaitu asalnya talabul jimar wa huwal hajar, yaitu awil haso. Asalnya, asal katanya istijmar adalah orang tersebut mencari jimar. Mencari jimar itu jumroh, apa pembalang jumroh lah, dengan kerikil, dengan batu. Nah, asalnya demikian. Istijmar, orang tersebut mencari batu. Untuk apa? Untuk mensucikan najis. Nah, jadi istijmar adalah toharoh, cara bersuci tidak menggunakan air. Tidak menggunakan air. Istijmar merupakan salah satu tuntunan syariat di dalam bersuci. Seorang apabila menghendaki, sama saja ada air atau tidak. Nah, dia ingin bersuci tanpa air. Tanpa air. Maka bagaimana? Maka dengan cara istijmar. Apa namanya? Istijmar. Kalau pakai air, istinja. Nah, istinja. Ya. Kalau pakai bukan air, namanya istijmar. Asalnya dengan batu. Namun boleh dengan yang menggantikan batu. Dengan syarat. Syaratnya tiga. Yang pertama, tohir. Adalah suci. Yang kedua, munqi. Bisa menyerap dan membersihkan najis tersebut. Nah, dan yang ketiga, mayubahu. Apa yang dibolehkan oleh syariat. Nah, dibolehkan oleh syariat. Jadi tiga syarat untuk kita beristijmar. Yang pertama adalah suci. boleh dengan batu, boleh dengan tisu, boleh dengan kain, boleh dengan yang lainnya. Nah, yang penting sesuatu yang suci. Yang kedua syaratnya munqi, menyerap dan bisa membersihkan. Kalau tisu menyerap tidak? Menyerap. Membersihkan bisa. Kain demikian, batu juga sama. Nah, lainnya demikian. Yang ketiga adalah syaratnya dia sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Karena di sana ada sesuatu yang suci, lagi bisa menyerap, namun tidak diizinkan oleh syariat. Apa itu? Adalah al-azam, tulang yang sudah kering. Mungkin bar korban, katah balung-balung sapi sudah dangun iki. Berapa tahun kan kering ya? Suci apa najis? Suci. Suci ya? Suci. Lah kira-kira kalau enggak nuun sewu, kalau untuk istijmar tadi bisa nyerap apa enggak? Bisa, tulang. Nyerap, namun tidak dibolehkan oleh syariat, ya. Alasannya kenapa? Diterangkan oleh sebagian ulama. Alasannya kata karena Nabi tanya, "Huwa ta'amu ikhwanikum minal jin." Yaitu ini adalah makanannya saudara-saudara kita yang muslim dari kalangan jin. Nah, oh, jin ada yang muslim, ada yang kafir? Ada. Namun kita tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki alam yang khusus, ya. Dan mereka sama seperti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan. Syarat yang ketiga diizinkan oleh syariat. Di sana ada sesuatu yang suci menyerap namun tidak diizinkan. Satu adalah tulang. Yang kedua adalah di sana wala roji'id dabah. Ya, yaitu roji'id dabah, kotoran binatang yang suci yang sudah kering. Ya. Dari pendapat ulama, pendapat yang rajih, yang kuat adalah kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya. Binatang yang halal dimakan dagingnya. Unta, sapi, kambing, kerbau, ayam, ya. Maka ini karena boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidaklah najis. Ini pendapat yang kuat. Adapun di sana sebagian Syafi'iyah berpendapat najisnya. Namun dalil yang menerangkan yang mereka pegang tidaklah kuat. Kenapa kotoran binatang tidak dikatakan najis? Jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis al-Uraniyin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau ketika mendapatkan kaum dari negeri Uronah datang ke kota Madinah, dan kota Madinah yang disebut kota Yasrib sebelum datangnya Nabi itu dikenal kota yang penuh dengan wabah penyakit. Wabah penyakit. Maka orang-orang Uronah tadi ketika datang ke kota Madinah, mereka terkena panas yang tidak bisa disembuhkan dengan obat yang mereka usahakan. Dokter mboten sanggup, obat semahal apapun tidak mempan. Akhirnya dibimbing oleh Nabi untuk meminum air kencing onta. Air kan? Kencing. Kotoran apa sanes? Kotoran. Lah ini, kotoran. Kalau begitu, karena Nabi pernah mengatakan, tadawau fa innallaha la yaj'alu dawakum fil haram wa kama qol. Nabi memerintahkan, berobatlah kalian. Dan Allah tidaklah menjadikan obat dalam sesuatu yang haram. Nah, berarti kalau begitu, nah, kalau sesuatu itu tidak haram, berarti tidak najis. Karena segala sesuatu yang najis mesti haram. Ya. Segala sesuatu yang hukumnya najis mesti diharamkan. Nah, berarti kalau begitu, kalau ini halal, berarti tidak najis. Karena Nabi memerintahkan supaya meminum air kencing unta. Maka dari sini diambil 6 faedah oleh para ulama. Dengan demikian pendapat yang kuat bahwasanya kotoran binatang yang tidak atau yang boleh dimakan dagingnya pada asalnya ini adalah suci. Dadi nuwun sewu. Bok pilih mangke panjenengan wonten sing pinaringan rahmat, kemudahan saged rawuh teng Masjidil Haram. Ini harapan kita. Tiba-tiba lagi sholat disalami sama burung dara. Pluk. La ilaha illallah, batal mboten sholate. Najis apa enggak ini? Hah? Enggak najis karena burung darat jenis burung itu boleh dimakan dagingnya. Lah itu nanti kan terbuka. Bahkan yang tertutup sekalipun darah kadang ber. Nah itu seperti itu. Tiba-tiba loh ada. Nah ini itu tidak najis. Itu tidak najis. Ya. Namun maknanya bukan berarti kita rito dengan hal yang kotor. Kalau kotor iya tetap dibersihkan. Nah, namun kalau mengatakan najis yang pendapat yang rajih tidak. Nggih. Ini tadi. Nah, sekarang di sini barakallahu fikum. Dalam istijmar yang dilarang adalah tulang dan menggunakan roji'id dabah. Tidak boleh dengan kotoran binatang yang sudah mengering. Kan menyerap ya, suci juga bisa menyerap namun tidak boleh digunakan. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini demikian. Yang ketiga, sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Istijmar dalam keadaan dia suci lagi bisa menyerap. Yaitu roti yang kering. Ya, roti kering bisa enggak? Nyerap enggak? Nyerap, ah inilah. Dipakai aja. Enggak, tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah makanan. Ada maka? Makanan. Bahkan Rasulullah memerintahkan akrimut to'am. Memuliakan yang namanya maka? Makanan. Sehingga nuwun sewu. Kalau kita makan sekecil apapun ada sisa, jangan terus kita buang sembarangan. Muliakanlah. Berikan kepada binatang yang kira-kira dia makan tidak mengapa. Namun jangan sampai kita sebarang udahlah dibuang ke WC, dibuang ke tempat sampah sembarangan. Ini tidak, karena memungkinkan masih bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya. Kalau dibuang ke Blumbang lebih baik, karena kan dimakan. Atau dibuang untuk makanan ayam, binatang yang lainnya boleh. Nah, atau lebih baik kalau ternyata masih bagus dan kita sudah tidak memerlukan dan masih layak untuk dipakai, disotakohkan kepada yang lainnya. Kan ngatan nggih? Lah ini tadi. Jadi barakallahu fikum, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga di sini, jadi paham nggih? Jadi kalau mau istijmar baik dari tabawul BAK buang air kencing ataupun BAB. Ini kan ada najisnya nggih. Bagaimana? Ya boleh dia beristijmar. Dengan batu, boleh. Dengan tisu, boleh. Dengan kain, boleh. Namun batu, tisu yang sudah kena najis, berarti ini ada najis, najisnya. Ataupun kainnya, berarti ini ada najis, najisnya. Nah, lah itu seorang muslim, kalau sudah dilakukan istijmar, yaitu dengan bilangan witir. Minimal berapa? Minimal 3 kali. Berdasarkan hadis yang lainnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu Rasulullah memerintahkan supaya kita tidak beristijmar aqalla min salasati ahjar, untuk tidak melakukan istijmar kurang dari 3 batu. Menunjukkan minimalnya 3. Bagaimana ya kalau dengan kayu yang kering potongannya, boleh? Boleh. Namun bagian yang tadi kena najis berarti ada najis, najisnya dihindari. Amin nggih. Namun kalau dari si boleh, boleh demikian ya. Ini istijmar dengan syarat tadi apa? 3 syarat. Syaratnya apa? Suci, munki menyerap air, terus ya membersihkan. Itu tadi yang ketiga adalah dibolehkan oleh syarat, syaratnya tidak dilarang. Yang dilarang 3 tadi. Tulang, Kemudian kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun juga makanan. Ya, khubz seperti roti demikian, maka ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Faqrah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. Karena sekarang pembahasannya dalam konteks mau berwudu. Nah, lah ini kadangkala wudu dengan dikucur, kadangkala wudu dengan dicawuk. Demikian ya, dengan dicawuk, ya bahasanya gitu ya. Ini apakah dengan tangan ataukah dengan gayung ya. Nah di sini kalau mereka yang mau menggunakan dengan tangannya, maka barakallahu fikum, sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalau dia bangun tidur jangan langsung memasukkannya, namun dicuci dahulu tangannya itu 3 kali. Maka di sini ini merupakan adab. Naam, merupakan adab. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah itu khusus tidur malam saja atau tidur semua jenis tidur? Naam. Maka diperselisihkan oleh para ulama. Mereka sebagian berpendapat khusus tidur malam saja. Yang lainnya berpendapat tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengkaitkan tidurnya malam. Naam. Apa dengan lafaz faman istaiqadha min baitutatihi, dari tidur malamnya tidak, namun dari tidurnya. Sehingga di sini pendapat yang kedua lebih hati-hati. Tidur yang jelas sampai menjadikan kita lelap tidak sadar. Alasannya kenapa? Karena Nabi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu nginepnya ini kemana, tangan ini nginepnya kemana. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al naum akhul maut, yang namanya tidur adalah saudara yang kematian. Naam. Oleh karena itu dituntunkan oleh syariat, seorang sebelum tidur itu berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh demikian, atau bismika Allahumma amutu wahya. Boleh dua-duanya. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku meminta tolong dengan menyebut nama Allah, yang mana dialah yang menjadikan aku hidup dan menjadikan aku mati. Ini dalam rangka apa? Supaya kita menjadikan penutup akhir kehidupan kita sesuatu yang baik, kalau itu menjadi sebab kita akhir hidupnya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini di sini orang yang tidur itu akhul maut, dia tidak menyadari tangannya kemana, enggak tahu. Nah, demikian. Barangkali memegang sesuatu yang ada najis atau kotorannya. Nah, kita enggak tahu tangan itu. Sehingga di sini hendaknya ketika bangun dari tidur mencuci tangannya terlebih dahulu. Kalaulah mau berwudu saja, ini dituntunkan untuk dicuci dulu, lebih-lebih kalau mau makan. Ya apa enggak? Nah, barangkali besok mau sahur, nggih, dinten Kamis, sudahlah bangun langsung gugup. Wah, langsung makan-makanan, tidak demikian, namun adabnya dicuci. Ini adab yang harus diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini, atau mungkin juga dia menyentuh sesuatu yang basah, yang di sana kadangkala kotoran. Bukan aja namun kotoran, sesuatu yang basah namun kotoran. Nah, sehingga akhirnya tangannya kok kotor. Ada penyakit, ada bakteri dan seterusnya. Maka di sini hatta yaghsilaha thalatha marrat. Maka di sini hendaknya dia itu mencuci tangannya 3 kali. Naam, 3 kali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mencuci ini hukumnya wajib atau sunnah? Okay. Mencuci ini hukumnya wajib atau sunnah. Maka di sana barakallahu fikum terjadi khilaf. Dhahabal jumhur ilal istihbab. Jumhur ulama yang banyak berpendapat ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah, bukan wajib. Wajib. Naam. Dan inilah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Kharafi dan Ibnu Qudamah serta Al-Majid kakeknya Ibnu Taimiyah. Naam. Dan naam barakallahu fikum. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya itu adalah wajib. Seperti Zahiriyah. Berpendapat adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Falyaghsil yadaihi. Cucilah kedua tangannya. Maka wajib. Terlepas dari itu, kalau seorang di sini menguatkan pendapat jumhur dengan alasan karena ini adalah irsyad. Perintah mana yang memalingkan adalah irsyad, bimbingan supaya sehat. Adab bukanlah suatu yang harus kita jadi kewajiban, namun bimbingan adab. Maka di sini yang kuat adalah sunnahnya. Namun demikian, barakallahu fikum, tidak boleh kita menyepelekannya. Nah, walaupun sunnah, namun tidak boleh menyepelekan. Nah, kalau seandainya langsung masuk, gimana tangannya? Ya, artinya tidak dicuci dulu. Langsung kita masukkan ke dalam ina, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, namun ini adalah jadi menjadikan orang yang melihat itu jijik. Ya. Barangkali baru bangun tidur, enggak tahu ya mungkin nuwun sewu. Ininya banyak, karena belekan seperti saya misalnya ya. Kalau pagi kan berat bukanya lah tiba-tiba, nah, sudah gini dulu kadang. Baru bisa buka, nah itu. Nah ini kan menjijikan tentunya. Kok tiba-tiba masuk, maka ini menjijikan orang yang melihatnya. Atau barangkali di sana mau ada orang yang mau menggunakan air tersebut setelahnya. Nah, jadi di sini itulah yang menguatkan pendapat itu adalah sunnah. Karena inilah irsyad, bimbingan dalam rangka adab. Ini hadis yang kita ambil. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali di sana tersisa 5 menit. Barangkali ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Ada pertanyaan? Okay. Yang dimaksud 3 batu atau 1 batu dengan 3 sisi? Nah, barakallahu fikum. Perkara istijmar ditanyakan itu 3 batu atau 3 sisi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kehati-hatian dia menggunakan 3 buah batu. Kalau tidak bisa mengupayakan 3 batu, maka mencari batu yang agak gede yang memiliki sisi-sisi yang banyak bersihnya. Nah, namun yang afdol adalah 3 batu karena itu lebih maksimal. Lebih maksimal. Kalau tidak ada, maka kita ambil batu yang gede sekalian. Tidak bisa mencari 3 batu. Sisi ini karena gede kan? Beda lagi. Sisi ini dan kita tangannya terjaga dari menjaga diri dari najis. Naam. Loh, bagaimana? Ya, tadi makanya tadi. Sehingga kalau 3 batu itu akan lebih afdol. Naam, lebih afdol karena lebih mudah. Satu bagian sininya. Sudah. Kan sudah, ganti lagi. Kedua. Nah, 3. Kita kenal najis. Beda kalau seandainya 1 batu. Satu, putar sini. Nah, ini mau, lah mau sisi ini. Susah. Ini lah ternyata barakallahu fikum. Lah ini kadangkala susah. Nah, ini demikian. Sehingga tadi yang afdol adalah 3 buah batu. Kalau tidak mendapatkan, ya boleh 1 batu yang memiliki beberapa sisi. Ini demikian. Oke, dipahami ya? Demikian. Waalaikum. Nah, ada lagi? Oke. Okay. Fadal. Tanya dulu dalam membilangkan sesuatu yang halal Nggih. Sesuatu yang menghalangi air sampai kepada kulit. Nah sekarang kalau tulisan di telapak tangan dengan tinta, tinta itu menghalangi air masuk atau tidak? Jawabannya tidak, karena tinta itu adalah bagian dari air, bukan? Air. Beda dengan cat minyak. Kalau cat minyak menghalangi enggak? Menghalangi tadi. Namun yang afdol ya dihilangkan tintanya. Kalau jenis tinta yang mungkin menghalangi, barangkali ada. Nah, barangkali ada jenis tinta yang menghalangi. Tipex semacam itu. Tipex jelas. Tipex itu menghalangi ya. Menghalangi, maka ini dibuang dulu. Oke. Namun kalau misalnya yang kita contohkan kemarin, kiteknya wong wadon namun dengan pacar. Kalau dulu kalau anak-anak kecil pakai kencongan ya. Tahu kencongan ya? Itu kencongan dibebek, kemudian kan jadi warnanya berubah nanti. Nah, daun kencongan itu ya, kan berubah warnanya. Lah itu tidak menghalangi air, walaupun juga intinya kan jadi indah kukunya, berubah warnanya. Namun tidak menghalangi air. Beda dengan kitek yang kayak apa namanya? Kayak tipek semacam itu. Cat melong, nah itu. Kalau itu menghalangi air. Menghalangi air. Nah, difahami ini ya. Jadi, kalau itu ada pada tempat yang wajib. Mana tempat yang wajib? Sini sampai sini, ya. Kemudian ini muter, ya. Atau kaki. Nah, di tempat yang wajib. Namun seandainya di sini. Bagaimana? Nah, ini. Sehingga tidak ada iskal. Waduh, saya dulu belum ngaji pernah tek tato sininya. Ini menghalangi air enggak? Hah, tato itu? Hah? Menghalangi air enggak? Tidak menghalangi ya. Karena itu adalah asalnya dari tinta ya. Kecuali kalau mungkin tatonya bentuknya cat minyak. Ada enggak? Ya. Nah ini tidak menghalangi. Cuma maknanya bukan kita mengatakan ridonya ditato, tidak. Nah, namun artinya itu tidak menghalangi. Seorang sebelum mengaji, sebelum mengenal hukum, terjatuh kepada dosa, itu manusia. Nah, namun setelah dia mengetahui hukum, menyesal, mudah-mudahan penyesalannya tadi menjadikan dihapus dosa. Dosanya dan tidak menghalangi dia dari berbuat kebajikan. Lah yang salah orang yang sudah tahu hukum melanggar. Sudah tahu hukum melanggar. Tahu ini dosa dan seterusnya. Nah ini tidak dijaga. Itu yang salah. Itu yang salah. Nah, namun dia jaga demikian. Dia jaga. Ya, barakallahu fikum. Ini demikian. Sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas tentang wudu tadi. Ada yang lain terakhir? Nggih. Asal masalahnya wudu yang berat di masyarakat. Tiga kali ini saya berhubung. Atau maksudnya tiga kali itu dari mana? Asalnya. Nah. Asalnya dari memahami nas. Yang mereka memilih pemahaman yang sesuai dengan bahasa. Namun tidak mengembalikan kepada bagaimana contohnya Nabi. Ya. Jadi bahasa Arab yang saya katakan tadi. Kadang ada tembung yang bisa maknanya sana, sana, sana. Ya. Namun akan jelas kandungan makna ini kalau dikembalikan kepada perbuatan Nabi. Karena tulada kita siapa? Nabi. Bukan kembali ke pemahaman etok, namun bagaimana Nabi melakukan. Seperti di sini, ketika mereka memahami ayat wudu, Al-Maidah ayat 6, wamsahu biru'usikum, usaplah biru'usikum. Huruf ba kemarin sudah kita jelaskan ya sedikit. Mereka memahami ba di sini tab'idiyah, sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Huruf ba di dalam bahasa Arab memiliki kandungan 8 makna kurang lebih. Ba artinya sebab, usaplah sebab kepalamu, bukan, gak nyambung. Usaplah dengan menempelkan tanganmu ke kepalamu, nyambung, ilsok namanya. Ba di sini artinya yang lainnya, demikian. Nah ini mereka memahami ba sebagian. Maka bukan sekedar yang penting bisa baca kitab, bisa memahami, tidak. Namun pemahaman yang benar, bagaimana Rasul mempraktekan. Ternyata Rasul mempraktekan, nanti akan datang hadisnya. Itu dalam riwayat Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana mengusap kepalanya. Pada abi muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan. Summa dhahaba, kemudian memperjalankan kedua tangannya ila qafahu, sampai dengan tengkuk. Kemudian dikembalikan. Berarti maknanya seluruh atau sebagian di sini? Seluruh. Ba di sini apa? Ba di sini ilsok, maknanya menempelkan benar-benar tangannya ke kepala, bukan sebagian. Okay. Ini tadi asal muasalnya demikian, ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan perselisihan yang ada di masyarakat, kembali kepada perbuatan Nabi. Karena itulah satu-satunya tuntunan kita. Kalau kembalinya kepada saya juga punya dalil, saya punya dalil, masing-masing punya dalil, namun pemahamannya apakah sesuai dengan perbuatan Nabi atau tidak, itulah yang paling pokok, ya, di sini. Nah, barakallahu fikum. Lah kemarin muncul pertanyaan, kalau seandainya wanita rambutnya panjang, apa harus sampai dengan ujung rambutnya? Tidak. Yang penting ya ukuran kepala kita berapa. Nah sudah, ya, tidak harus dibalik. Enggak demikian, ya. Namun sudah cukup. Nah, begini. Ya, terbayang ya. Jadi maksudnya demikian, tidak. Ya kira-kira sudah sampai tengkuk, sudah begini. Sudah. Ini demikian, wallahu taala bisawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Shallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.